Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وبعد إخواني في الدين أعزكم الله قبل الشروع إلى درسنا لابد كعادتنا أن نقرأ الحديث اقرأوا قوموا انتهينا من الشرح والفوائد الفوائد من ضمن اختلاف العلماء أخذنا الفوائد وبقي ظاهرة محزنة قال رحمه الله إذا قارنت أو إذا قارنت حال المسلمين اليوم بهذه النصوص الصحيحة والآداب الشرعية والغيرة الكريمة والشهامة النبيلة والمحافظة على الفروج والأعراض وحفظ الإنسان أو حفظ الأنساب وجدت كثيرا من المسلمين قد نبذوا دينهم وراءهم ظهريا ومرقوا منه مرقوا أي خرجوا معنى مرقوا خرجوا كما في حديث خوارج يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية بمعنى ماذا يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية وصار التصوف والحياء ضربا من الرجعية والجمود kata beliau kata penulis rahimahullahu taala idza qaranta kalau engkau bandingkan keadaan kaum muslimin al-yaum keadaan kaum muslimin hari ini بهذه النصوص الصحيحة kalau dibandingkan dengan dalil-dalil yang sahih kalau dibandingkan dengan adab-adab yang mulia yang diajarkan dalam agama kalau dibandingkan dengan ghirah al-karimah kecemburuan agama yang sangat mulia kalau dibandingkan dengan syahamatan nabila semangat yang jenius, yang cerdas kalau dibandingkan dengan muhafadah alal furuji wal a'rad kalau kamu lihat keadaan kaum muslimin hari ini dibandingkan dengan penjagaan kehormatan dan penjagaan nasab-nasab kamu akan dapati wajadta kau akan dapati katsiran minal muslimin qad nabadu dinahum kamu dapati kaum muslimin atau kebanyakan kaum muslimin hari ini telah melemparkan agama mereka di belakang punggung-punggung mereka. Artinya sebagian besar kaum muslimin sudah tidak lagi memperhatikan agamanya. Qad nabadu dinahum wara'a dhuhurihim. Mereka telah lemparkan kitabnya, agamanya di belakang punggung-punggung mereka. Ka'annahum la ya'lamun. Seakan-akan tidak tahu. Seakan-akan enggak mengerti. Sahih. Ini beliau berkata pada kalian. Idza qaranta anta wahai para pembaca. Kalau kau bandingkan kaum muslimin hari ini dengan adab-adab syar'i. Bagaimana? Jauh? Naam, sangat jauh. sudah jauh dari adab-adab syariat. Kamu lihat kaum muslimin, kebanyakan mereka, kita enggak bicara seluruhnya, karena ada saja illa man rahima rabbuhu, ada saja orang dirahmati oleh Allah. Tapi lihat keumuman masyarakat, laki-laki perempuan bergaul dengan begitu akrabnya, enggak ada hijab sama sekali. Apakah itu adab syar'i? Mereka kadang boncengan berdua dengan motornya dan kendaraannya. Apakah itu adab syar'i? Bandingkan dengan ghiratul karimah, kecemburuan yang mulia. Kecemburuan itu mulia. Seorang yang masih punya rasa cemburu, berarti dia memiliki kemuliaan. Tetapi kalau sudah tidak memiliki rasa cemburu, dayyuz. Dayyuz, Rasulullah SAW sampai berkata, la yadkhulul jannata dayyuz. Dayyuz enggak akan masuk surga. Siapa dayyuz? Orang yang tidak memiliki kecemburuan terhadap keluarganya. Tidak memiliki kecemburuan terhadap anak dan istrinya. Bukannya dijaga, tapi diserahkan. Ini saya titip istri saya, antarkannya kepada laki-laki yang bukan mahram. Ainal ghirah? Ainal ghiratul karimah? Anaknya dibiarkan bergaul dengan temannya. Nah, padahal perempuan itu ada temannya. Bahkan kadang-kadang tahu, tuh pacarmu datang. Orang tuanya menyerahkan anaknya yang perempuan kepada pacarnya, silakan. Yang penting pulangnya jangan kemalaman ya. Astagfirullah. Ainal ghirah? Bandingkan. Qaran. Silakan kalian tuqarin baina aktsar al-muslimin al-yawm wa baina al-adab asy-syar'iyyah wal ghirah al-karimah. Bandingkan pula dengan masalah penjagaan al-farj, furuj wal a'rad, penjagaan kehormatan, penjagaan kemuliaan, penjagaan diri dari zina. Bagaimana? Dekat apa jauh? Jauh sekali. Mereka biarkan wanita-wanitanya bebas bergaul tanpa ada batasan-batasan. Aina hadha min hadha. Wa kadzalika hifdzul ansab. Zina, na'udzubillah min dzalik, dibiarkan begitu saja. Bebas. Bagaimana penjagaan nasab? Tidak jelas. Ketika seorang anak lahir, enggak tahu bapaknya siapa. Ini anaknya siapa? Enggak tahu. Karena saya melakukannya sama banyak orang. Astagfirullah. Astagfirullah. Maka kalau kau bandingkan kebanyakan manusia, kebanyakan masyarakat muslimin hari ini, dibandingkan dengan adab-adab syar'i, dengan kecemburuan islami, dengan penjagaan terhadap kehormatan, dengan penjagaan terhadap nasab, kamu akan lihat mereka sangat jauh. Bahkan mereka seakan-akan melemparkan agama mereka di belakang punggung-punggung mereka. Maraku minhu. Mereka sudah keluar dari aturan agama, keluar dari adab-adab syar'i, keluar daripada kemuliaan agama. Wasarut tasawwun wal hayah darban minar raj'iyyati wal jumud. Sampai akhirnya, karena kebanyakan masyarakat sudah jauh dari agama, akhirnya justru tasawun, tasawun itu penjagaan juga, sama dengan muhafadah. Walhaya dan rasa malu, darban minar raj'iyah, mereka anggap sebagai bentuk keterbelakangan. Ayo, silakan jalan bersamanya. Malu, ah kamu ini terbelakang. Malu untuk berjalan bersama yang bukan mahramnya, itu dikatakan terbelakang, dianggap raj'iyah. Wa tasawun, menjaga diri, enggak ah, saya takut begini, takut begitu. Ah, kamu ini raj'iyah, terbelakang. Wal jumud, kaku, tidak berkembang pikirannya. Kalau istilah sekarang, kurang gaul. Astagfirullahaladzim, ini dhahiratun muhzinah. Fakta yang menyedihkan. Bahirah adalah kenyataan yang kita lihat hari ini. Muhzinah, menyedihkan. amalin hilalul khuluqi wa khalqi ridail haya'i wal 'afaf fa huwa taqaddum. Sebaliknya, kalau inhilalul khuluqi, runtuhnya akhlak mulia. Inhilal, jatuhnya akhlak. Atau khalq ridail haya wal afaf, atau dilepasnya selendang rasa malu dan dilepasnya rida al afaf, sifat jaga diri dilepas, itu dikatakan kemajuan. Fahuwa taqaddum warruqi, itu adalah kemajuan dan itu peningkatan. Kamu memang anak gaul, hebat, maju, pikirannya terbuka ila akhirnya. Kenapa? Karena sudah ada, tidak ada lagi rasa malu, sudah dilepas. Sudah bergaul bebas, sudah tidak peduli dengan hijab. Ketika masih pakai kerudung, masih pakai cadar, dianggap terbelakang, cumbut. Ketika sudah dilepas, bukan hanya cadarnya, hijabnya juga dilepas. Rambutnya dia biarkan terurai, dilihat oleh manusia yang bukan mahramnya, maka dikatakan sekarang kamu modern, maju. Fika taqaddum warruqi fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini musibah, maka kita beristirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Babul fidyah. Bedakan babul fidyah di dalam kitabul hajj dan babul fidyah dalam kitabul siyam. Ya. Kalau babul fidyah dalam kitabul siyam berbicara tentang orang-orang yang memiliki udzur untuk tidak berpuasa dan harus membayar fidyah, yaitu yang hamil, yang menyusui, dan yang sakit menaun tidak diharapkan sembuhnya, atau tua renta yang gak mungkin bisa muda lagi, maka mereka disuruh untuk membayar fidyah atau diberi pilihan membayar fidyah. Itu di dalam bab siyam. Adapun kita dalam bab haji, maka nanti disebutkan di dalamnya adalah perkara yang berkaitan dengan haji, yaitu ketika pelanggaran-pelanggaran ihram terjadi karena uzur. Pelanggaran-pelanggaran ihram terjadi karena uzur, maka gantinya adalah membayar tebusan. Hadisnya berarti hadis tsalits asyar ba'dal mi'atain. Hadis yang ke-213. An Abdullah ibn Ma'qil qala jalastu ila Ka'ab ibn Ujarah radhiyallahu ta'ala anhu fasa'altuhu 'anil fidyah. Aku duduk bersama Ka'ab ibn Ujarah radhiyallahu ta'ala anhu, aku tanya padanya tentang fidyah. Faqala nazalat fiyya khassah wa hiya lakum 'ammah. Kata Ka'ab ibn Ujarah, dia turun tentangku secara khusus, tetapi itu adalah untuk kalian secara umum. Artinya di sini kita tahu kaidah al-ibratu bi'umumil lafzi la bikhususi sabab, itu terucap dari sahabat. Itu pemahaman sahabat. Bahwa walaupun turunnya tentang aku khusus, tetapi hukumnya untuk kalian secara umum, kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau kisahkan tentang dirinya. Humiltu ila Rasulullah sallam wal qamlu yatanathar ala wajhi. Aku dibawa menemui Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sedangkan kutu-kutu di rambutku sampai berjatuhan di wajahku. Kutu-kutu di rambutku yatanathar, berguguran, berjatuhan di wajahku. Faqala, maka beliau berkata, ma kuntu ural waja' balagha bika ma ara. Ma kuntu ara, sungguh aku enggak pernah melihat sakit yang menimpa seseorang seperti penyakit yang menimpa engkau. Artinya Rasulullah SAW belum pernah melihat orang yang sampai tertimpa penyakit yang seperti itu. Biasanya kalau kutu sudah banyak seperti itu, itu kepala sudah luka-luka. Semakin luka, semakin subur kutunya. Barakallahu fikum. Dikatakan dengan kalimat, aku enggak pernah melihat sakit wajah yang seperti penyakit yang menimpamu. Au dalam riwayat dikutukan dikatakan makuntu aral jahda balagha minka ma ara. Aku enggak pernah melihat kesusahan seperti kesusahan yang menimpa engkau seperti yang aku lihat. Maka Nabi melihat kesusahan yang ada pada sahabatnya, beliau berkata, "Atajidu syatan?" Apakah engkau punya seekor kambing? Faqultu la. Aku katakan tidak, aku enggak punya seekor kambing pun. Qala fasum salasata ayyam. Kalau gitu berpuasalah 3 hari. Au at'im sittata masakin, atau beri makan 6 orang miskin. Likulli miskinin nusfu sha'in. Bagi setiap orang miskin setengah sha'. Dari gandum, kurma, bur atau yang sejenisnya. Dari makil. Apa makil? Makanan-makanan yang bisa ditakar. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat lain, amarahu Rasulullah sallam an yut'ima farqan bainas sittati masakin. Nabi menyuruhnya untuk memberi makan bainas sittat masakin. Au yudiya syatan, atau menyembelih seekor kambing. Au yusuma thalathata ayyam, atau berpuasa 3 hari. Walaupun tidak disebut di sini mencukur, tapi mafhum. Mengapa disuruh membayar fidyah? Maksudnya Nabi melihat kesusahan yang ada padanya. Kutu sudah terlalu banyak di rambutnya sampai berjatuhan ke wajahnya. Maka Nabi melihatnya, engkau cukur dan engkau bayar fidyah. Fidyahnya 3 pilihan. Menyembelih seekor kambing, atau berpuasa 3 hari, atau memberi makan 6 orang miskin. Kalimat-kalimat yang perlu dijelaskan dalam hadis ini. Pertama, kalimat nazalat fiyya, turun tentang aku. Maksudnya turun ayat ketika itu. Wa hiya qauluhu ta'ala, yaitu ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, faman kana minkum maridan aw bihi adan min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk. Yani ayat yang berbunyi, barang siapa di antara kalian yang sakit atau ada gangguan di kepalanya. Ini tentang siapa? Ka'ab ibn Ujarah. Fa fidyatun min siyamin, maka bayarlah fidyah. Apakah dengan siyamin, puasa 3 hari, au sadaqatin, memberi makan 6 orang miskin, au nusuk, atau sembelihan. Nusuk adalah sembelihan. Kalimat humiltu bil bina'il majhul, bentuknya mabni lil majhul. Mabni lil majhul adalah bentuk di. Yani kalimatnya, saya dibawa. Berarti beliau datang kepada Nabi pun dibawa oleh teman-temannya. Coba bilang sama Nabi, cukur aja itu rambutmu. Itu susah sekali keadaanmu. Tanya sama Nabi, pasti boleh. Akhirnya dibawa. Beliau menemui Nabi. Itu makna humiltu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma kuntu ara, tidaklah aku melihat, maksudnya tidaklah aku menduga ada orang yang sakit atau kesusahan seperti kamu ini. Aku tidak menduga ada orang yang seperti ini. Ma ara bi fathil hamzah ay usyahid. Aku tidak menduga kalau ada orang yang sakit seperti aku saksikan padamu ini. Al-jahd bi fathil jim al-masyaqqah. Al-jahd kesusahan. Kalau juhud? Hah? Usaha. Juhud kesungguh-sungguhan dalam berusaha. Tapi jahad kesusahan. Hati-hati jangan tertukar harokatnya. Amma bil fath jahad masyaqqah. Adapun bi dhammiha bi makna al wus' wa taqah. Kemampuan, usaha, keluasan, kebisaan. Ini aku bisa. Itu juga juhud. Wal muradu huna al awwal, tentunya yang dimaksud di sini yang pertama, yaitu dengan fathah balagal jahda. Al farq bi fathil fa war ra. Huruf fa dan huruf ra dua-duanya difathahkan. Adalah mikyal yasa thalatha arsa nabawiyah. Itu adalah timbangan atau lebih tepatnya takaran, afwan. Takaran. Farq adalah sebuah takaran yang berisi 3 sa' nabawiyah. 3 sa' nabawiyah. Perhatikan hadis yang pertama. Memberi makan berapa orang miskin? Hah? Hadis yang pertama tadi, sittata masakin, 6 orang miskin. Berapa orang? 6 orang miskin. Berapa satu orang miskinnya? Likulli miskinin nisfas sa', setengah sa'. Setengah sa', setengah sa', setengah sa', setengah sa', setengah sa', setengah sa'. Berapa sa' berarti untuk 6 orang? Kam? 6 salat asa'. Maka di sini hendaklah dia memberi makan al-farq 3 sa' dibagikan untuk 6 orang miskin. Masing-masing dapat berapa? Setengah sa'. Sehingga nyambung dengan hadis yang kedua atau lafaz yang kedua. Wa taqaddama fi zakati tahriru sa' nabawiyah, dan sudah dibahas di dalam bab zakat tentang berapa satu sa' nabawi kalau diukur dengan takaran-takaran kita sekarang ini, al-hadirah yang modern ini. Wal muqaranah bainahuma, dan perbandingan antara keduanya. Berapa? Satu sa' berapa kilo? Hah? 2 koma sekian. Nah, berarti setengah sa' 1 koma sekian. Tapi alamana lijmali, maknanya secara ringkas. Ra'an nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Ka'ab ibnil Ujarah. Di dalam Hudaybiyah. Ingat Hudaybiyah adalah masa kaum muslimin akan menjalankan ibadah haji atau umrah, kemudian dihalangi oleh Quraisy. Dan mereka sudah dalam keadaan ihram, sudah berpakaian dengan pakaian ihram. Baik. Maka mereka semua muhrim. Wa idzal qamlu yatanathar ala wajhihi minal marad. Sedangkan kutu-kutu di rambutnya sudah berjatuhan sampai ke wajahnya saking banyaknya. Minal marad, karena penyakit yang menimpanya. Ini sudah rukak kepalanya dalam keadaan kutunya sudah banyak. Wal awsakh al mutasabbibah min al marad, kotor karena kutunya dan lukanya semakin tambah subur kutunya, sehingga mau tidak mau harus dicukur. Cukur semuanya, habiskan, kemudian dibersihkan. Berarti melanggar apa? Melanggar ihram. Tidak boleh mencukur rambut. Wa kana sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bil mu'minina raufur rahima. Sedang Rasulullah sallam adalah seorang yang sangat kasih dan penyayang. Faraqqa li halih, maka Nabi pun kasihan dengan kesusahan yang menimpa sahabatnya. Wa qala ma kuntu adhunnu anna al-mashaqqa balaghat minka hadzal mablagh. sungguh aku tidak menduga kalau kesusahan yang menimpamu sampai seperti ini. Alladhi araha, seperti yang aku lihat. Fa anzalallahu tabaraka wa ta'ala, maka Allah pun menurunkan wahyunya. Faman kana minkum maridan aw bihi adam mir ra'sihi ila akhiril ayat. Barang siapa di antara kalian yang sakit atau ada susahan di kepalanya atau ada penyakit di kepalanya, maka tidak mengapa untuk mencukur rambutnya dan membayar fidyah. Fasa'alan Nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, maka beliau bertanya pada Nabi SAW, hal yajid afdal ma yufdi bihi wa huwa syah. Afwan. Wasa'alan Nabiyyu, maka Nabi pun bertanya kepadanya. Nabi sebagai fa'il. Fasa'alan Nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam, hal yajid afdala ma yufdi bihi wa huwa syah. Apakah engkau punya sesuatu yang paling afdal untuk dijadikan sebagai fidyah? Yaitu syat, seekor kambing. Faqala la, orang itu menjawab, tidak, aku enggak punya seekor kambing. Faqala idza lam tajid syah fa anta mukhayyar baina siyami thalathati ayyam aw it'am sittata masakin. Kalau engkau tidak punya kambing, maka engkau memiliki dua pilihan lain, yaitu puasa 3 hari atau memberi makan 6 orang miskin. Likulli miskinin nisfu sa', masing-masing orang miskin diberi 1/2 sa' dari bur atau ghairihi, min burrin atau ghairihi, apakah dari terigu atau yang sejenisnya, dari gandum dan sejenisnya. Apa yang sejenisnya? Emas, perak, uang, itu tidak sejenis. Yang sejenisnya, ay min jinsihi minal mikya minal makil, au minal makilat, minal makilat. Makilat itu ciri pertama bisa ditakar. Ciri kedua awet. Mungkin kamu bisa menakar sesuatu yang lain, tetapi besok sudah rusak, yaitu sayur mayur dan sebagainya. Tetapi makanan yang ditakar dan dia awet, bisa disimpan, seperti beras, gandum, kismis, itu bisa simpan lama, maka itu sah untuk zakat, sah untuk fidyah, sah untuk fidyah dalam puasa dan dalam haji. Baik, kembali kepada kitab. Au ghairihi minal makilat, itu maksudnya. Wa yakunu dhalika kafaratun an halqi ra'sih, dan itu menjadi tebusan atas halqi ra'sihi, atas pencukuran terhadap rambutnya. Alladhi turra ilaihi fi ihramih, yang terpaksa dia lakukan dalam ihramnya, padahal tidak boleh mencukur. Min ajli ma fihi min hawam. Wa fi riwayatil ukhra khayyaru baina ats-tsalatsa. Min ajli ma fihi min al-hawam. Karena sesuatu yang ada padanya dari kejelekan-kejelekan di kepalanya. Wa fi riwayatil ukhra, dalam riwayat lain disebutkan khayyaru baina ats-tsalatsa. Perhatikan, beda dengan apa yang di dalam hadis tentang tebusan seorang yang mendatangi istrinya di waktu Ramadan. Nabi menyatakan, merdekakan budak. Aku gak punya budak. Kalau begitu, begini, bayar, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Aku gak mampu. Kalau begitu, hendaklah engkau. Maka ini berurutan. Harus yang pertama, kalau punya, kalau mampu. Kalau gak bisa, turun pada yang kedua, yaitu puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau gak mampu pula, baru memberi makan sittina miskinan, 60 orang miskin. Itu berurutan. Tapi ini enggak. ini khayyarahu baina thalath. Diberi pilihan, silakan mau yang pertama, kedua atau ketiga. Baik, itu perbedaannya. Hanya saja dari lafaz hadis di atas berarti menyembelih seekor kambing itu lebih sempurna. Maka yang pertama ditanya, kamu punya kambing? Enggak punya. Kalau gitu, hendaklah engkau berpuasa 3 hari atau memberi makan 6 orang miskin. Baik. Ma yukhadh minal hadis. Apa yang diambil dari hadis ini? Pertama, jawazu halqis sya'ri lil muhrim ma'a tadarrur bi baqa'ihi wa yufdi. Faedah pertama, bolehnya mencukur rambut orang yang ihram dengan syarat kalau terpaksa. Apa contoh terpaksanya? Ma'a tadarrur bi baqa'ihi. Kalau tidak dicukur akan bermadarat pada kepalanya, karena ada adan min ra'sihi, maka itu daruratnya. Berarti jawaz halqi sya'r jangan berhenti di situ. Lanjutkan, ma'a tadarrur bi baqa'ihi, yang kalau tetap tidak dicukur akan berbahaya. Tetapi yang apa yang kedua ditambah, bukan hanya boleh tetapi harus bayar fidyah. Boleh kalau terpaksa dan harus bayar fidyah. Pertanyaan sekarang, bolehkah mencukur rambut, bolehkah seorang yang ihram cukur rambut? Tidak boleh. Perhatikan pertanyaannya. Bolehkah seorang muhrim, seorang yang ihram mencukur rambut kalau ada gangguan di kepalanya? Tidak boleh. Kenapa? Harus bayar fidyah. Paham ya? Apakah boleh seorang yang ada gangguan di kepalanya kemudian mencukur rambut tanpa fidyah? Tidak boleh. Sekarang kita balik ke pertanyaannya. Bolehkah seorang dalam keadaan tidak ada tadarrur, enggak ada mudharat, enggak ada udzur, saya mau cukur rambut, nanti kan gampang bisa bayar fidyah. Saya akan bayar seekor kambing. Yajuz am la yajuz? Yajuz. Berarti harus ada udzurnya yang syar'i. Yang kedua, bayar fidyah. Bayar fidyah saja enggak cukup. Ada orang yang safar naik pesawat turun di Jeddah. Jeddah itu sudah masuk miqat. Harusnya dia sudah berpakaian ihram sejak di pesawat, tapi dia tidak pakai sampai datang Jeddah. Ditanya, kenapa? Udah, nanti saya bayar fidyah aja. Yajuz mulai yajuz. Yajuz. Mengapa? Ini tadi. Pertama, ada uzur. Kedua, bayar fidyah. Bukan seenaknya. Saya mau fidyah aja lah. Saya mau melanggar. Pakai harum-haruman, semprot-semprot-semprot. Sudah wangi semua. Bayar fidyah. Karena dia orang kaya. Saya mau ke salon dulu. Rambutnya dicukur. Bayar fidyah. Saya mau keluar sebentar, ada ini, saya butuh ini. Kemudian dia melanggar ihram yang berikutnya, bayar fidyah. Dan dia rindu dengan istrinya, datang istrinya, bayar fidyah. Yang penting kan bayar fidyah. Tidak bisa demikian. Barakallahu fikum. Sehingga faedah tadi, perhatikan kalimat demi kalimat. Jawazu hal kesya'ril muhrim ma'a tadarrur bibaqa'ihi wa yufdi. Yang kedua, tahrimu akhdhi sya'ri lil muhrim bila dararin wala walau fada. Ini yang disebutkan tadi, yang kalian sudah ditanya dan jawabannya benar. Nomor dua, haramnya mencukur rambut tanpa ada madarat walaupun bayar fidyah. Walau fada, fada yufdi fi'il madhi, walau fada, walaupun membayar fidyah, tetap tidak boleh. Jadi bukan pilihan mau jaga ihram atau bayar fidyah, silahkan. Enggak bisa seperti itu. Karena kesan yang dipahami oleh sebagian masyarakat muslimin di Indonesia, dikira pilihan. Udah gampang nanti berfit ya. Kita batalin aja. Enggak bisa demikian. Kalau tidak ada udzur. Kalau ada udzur yang dimaklumi, yang syar'i, maka tidak mengapa. Salisan, annal afdal fil fidyah dabhu syah. Pada ketiga, yang afdal dalam membayar fidyah adalah menyembelih seekor kambing. Wa taqsimuha 'alal fuqara, dan dibagikan kepada fuqara, orang-orang miskin. Fa in lam yajid, kalau tidak mendapati kambing atau tidak punya, fa shiyamu 3 ayyam, maka berpuasa 3 hari. Atau memberi makan 6 orang miskin, likulli miskinin nisfa sha'. Ala madha? Ala tertib atau ala takhir? Ala tertib atau ala takhir? Menurut urutan, ini dulu, kalau enggak ada baru ini, kalau enggak ada baru ini, atau takhir, atau memilih, silakan. Qala wa fi riwayatil ukhra at-takhir. Dalam beberapa riwayat hadis disebutkan takhir. Diberi pilihan, silakan mau menyembelih seekor kambing, atau mau berpuasa 3 hari, atau mau memberi makan 6 orang miskin. Wa ya'ti tahqiquhu qariban insyaallah, dan akan datang nanti tahqiqnya insyaallah taala. Naktafi bihadzal qadar, barakallahu fikum, wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi washabihi wa sallam tasliman katsiran.